singgung pada pertemuan sebelumnya oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang permasalahan an-nar, yakni neraka, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat kembali yang abadi bagi orang-orang kafir, di mana telah disebutkan bahwa tidaklah dikurangi dari azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzuku falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah oleh kalian, tidaklah kami menambah kepada kalian kecuali azab. Di mana ayat ini dikatakan oleh para ahli tafsir ayat yang sangat keras, yang menunjukkan dahsyatnya azab jahannam. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan waqad wasafa Allah taala azaban nari wa sifata ahliha bi afdhail awsafi. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati, menggambarkan tentang azab neraka, demikian juga tentang gambaran penghuninya dengan gambaran yang demikian mengerikan. Di antara para ulama ada yang menulis secara khusus tentang ini, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab beliau At-Takhwif Minan Nari wa At-Ta'rifu Bihali Ahli Al-Bawar. Wa anna Allah yajma'u lahum baina asnafil iqab. Di mana Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh telah menghimpun, telah mengumpulkan untuk mereka dari sekian banyak iqab, azab, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Yu'adzibuhum bin nari al-muhriqah allati tattali'u ala al-af'idah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dengan neraka yang panas membakar, yang sampai-sampai tembus ke kalbu-kalbu atau ke hati-hati mereka. Dalam surat Al-Humazah Allah Subhanahu wa taala berfirman narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Neraka Allah yang muqadah, yang dipanaskan demikian panas hingga karena sangat panasnya tembus sampai ke afidah, ke hati-hati. Kemudian wa kullama ihtaraqat juluduhum buddilu juludan ghairaha. Dan setiap kali ihtaraqat juluduhum, kulit-kulit mereka matang, hancur, terbakar, maka digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka juludan ghairaha, kulit-kulit yang lainnya. Liyu'ada alaihimul azabu wa yadhuku shiddatahu. Agar al-azab, siksaan, dikembalikan kepada mereka, yang dengan itu mereka merasakan kerasnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, niscaya kami akan melemparkan mereka ke dalam api, yakni api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Setiap kali kulit-kulit mereka nadijat, matang, hangus, terbakar, maka kami gantikan untuk mereka kulit-kulit yang lainnya, liyazukul azab, agar mereka merasakan al-azab. Inna Allah kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surat An-Nisa ayat 56. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada tafsir beliau menyebutkan, di mana pada akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat izzah dan sifat hikmahnya berkaitan dengan azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayatnya. Ketika mereka di dunia berulang kali dan terus-menerus mengkufuri ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasan yang setimpal untuk mereka di akhirat kelak, setiap kali hancur kulit mereka, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk mereka kulit yang lainnya sebagai pengganti kulit yang hancur tersebut, untuk Allah subhanahu wa ta'ala timpakan azab berikutnya, dan ini merupakan balasan yang sempurna. Kemudian kata beliau selanjutnya, wabil ju'il mufriti wal atshil mufriti. Di antara bentuk azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada penduduk neraka adalah ditimpakannya rasa lapar dan rasa haus yang demikian sangat luar biasa melampaui batas. Falju'u wal 'athshu min a'dhamil 'adabi wal alam. Di mana rasa lapar dan rasa haus termasuk di antara siksaan dan rasa sakit yang terbesar. Tapi sebagaimana di dunia ketika seorang ditimpa kelaparan, demikian juga kehausan yang sangat, ini merupakan derita yang sangat pedih. Ini ketika di dunia. Dan tentu azab Allah di akhirat tidak bisa diukur dengan apapun dari azab-azab dunia kengeriannya. Nah, di antara azab yang Allah timpakan di akhirat, ditimpakannya kepada penduduk neraka rasa lapar dan haus yang luar biasa. وَمَا يُغَاثُونَ بِهِ إِذَا طَلَبُوا الشَّرَابَ وَالطَّعَامَ عَذَابٌ أَشَدُّ وَأَفْضَعُ. Dan apa-apa yang diberikan ya, kepada mereka, pada penduduk neraka, ketika mereka meminta minum dan meminta makan, berupa azab yang sangat keras dan sangat mengerikan. فَإِنَّهُمْ إِذَا اسْتَغَاثُوا لِلشَّرَابِ أُغِيثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. Karena sungguhnya mereka ketika mereka meminta minum, maka mereka diberikan minuman berupa air yang panas, kalmuhli yashwil wujuh, di mana panasnya bagaikan tembaga yang mendidih. Yashwil wujuh, yang ketika didekatkan kepada wajah-wajah mereka, panasnya minuman yang Allah berikan kepada mereka menghanguskan wajah-wajah mereka. fala yada'uhum al-atshu syadidu hatta yatanawaluhu. Dan tidaklah rasa haus yang sangat itu meninggalkan mereka hingga mereka pun meminum air yang Allah Subhanahu wa taala suguhkan untuk mereka. Jadi rasa haus tidaklah menghalangi mereka untuk meminum air yang sangat panas mendidih tersebut sehingga mereka pun meminumnya. Fayaqta'u minhum al-am'a'u, sehingga terputuslah dari mereka usus-usus mereka. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-29 telah berfirman, inna a'tadna lidh-dhalimina an-nara ahata bihim suradifuha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka yang di mana yakni panasnya betul-betul meliputi mereka. Wa iyastagitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Apabila mereka minta minum maka diberikan minum kepada mereka dengan air yang demikian panas bagaikan tembaga yang mendidih. Yashwil wujuh, yang panasnya air tersebut sampai menghanguskan wajah-wajah mereka. Dalam surat Muhammad di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'aahum. Dan mereka diberikan minum dengan air yang sangat panas yang ketika air itu masuk ke dalam mulut-mulut mereka, faqatta'a am'aahum, maka memutus-mutus usus-usus mereka. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam tafsir Juz 'Amma ketika menjelaskan tafsir dari surat Al-Ghashiyah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang minuman ahlun nar yang minuman itu menghanguskan wajah mereka ini dari sisi fisik luar dan memutus usus-usus mereka ini dari dalam fisik mereka. Ini minuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk neraka. Minuman, namun minuman itu sebagai salah satu di antara bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada penduduk neraka. Insyaallah kita akan melanjutkan ya, pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai perkara yang akan bisa menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu taala alam. Subhanakum wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi.